Sebelum salam, potongan pertama telah kita lalui syarahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, yang kedua, dan dari azab kubur. Aku berlindung diri padamu ya Allah dari azab kubur. Tentunya ini menetapkan adanya azab kubur, dan itu hak. Dan azab kubur tersebutkan dalilnya di dalam Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Adapun dalam Quran, itu firman Allah dalam Ghafir 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka, mereka dihadapkan padanya di pagi dan petang hari, terus setiap hari. Adapun hari kiamat, dikatakan masukkan mereka ke dalam azab yang sangat dahsyat, keluarga Fir'aun atau bala tentara Fir'aun. Berarti ada dua azab. Yang pertama, di hari kiamat masukkan mereka, Fir'aun dan yang bersamanya, ke dalam azab yang dahsyat. Yang kedua, sebelum itu, karena Allah katakan neraka itu ditampakkan kepada mereka, ditunjukkan bahwa inilah tempat kembalimu, ini azabmu, ini yang akan kamu peroleh nanti. Dan itu terus sebagai azab di pagi dan petang hari bagi mereka. Begitu pula dalam Al-An'am 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau saja kamu melihat bagaimana orang-orang zalim itu menghadapi kematiannya, ini kamu akan melihat perkara yang sangat berat, situasi yang sangat menegangkan, menakutkan. Dan malaikat membentangkan tangan mereka, keluarkan diri kalian, keluarkan jiwa kalian, ruh kalian dari diri kalian. Nah, ini mereka kufar, musyrikin, dan yang semisalnya berat dan tidak mau arwahnya dipisahkan, dikeluarkan dari jasadnya. Maka dipaksa oleh para malaikat, dicabut bagaikan besi bergigi, ditarik dari kain atau kapas yang basah. Tentunya berat. Kalau kamu pegang kain basah, gampangannya gergaji gitulah bergigi. Kemudian kamu paksa, kamu tarik. Berat sekali. Seperti itulah Rasulullah sebutkan nyawa mereka ketika dicabut, dipaksa, ditarik oleh malaikat dari jasadnya. Sementara mereka inginnya bertahan dan tidak mau keluar, karena dia tahu keluar azab yang ada di depannya. siksaan, azab kubur sebelum akhirat kelak, wal iyadzu billah. Akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Jadi hari ini kalian di azab dengan azab yang menghinakan. Masyaallah al afiyah. Walau tara, juga di dalam Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribun wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Jikalau saja kamu melihat orang-orang kafir itu ketika mereka mati diambil oleh para malaikat maut dalam keadaan malaikat itu memukuli wajah mereka dan dubur mereka, dipukuli oleh para malaikat dan dikatakan kepada mereka, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Walayyadzubillah. Semua ini menegaskan adanya azab kubur sebelum azab akhirat, sebelum neraka, sebelum jahannam. Ini di dalam Quran, di dalam sunnah pun banyak penetapan dan penegasan adanya azab kubur. Ma'ruf, antara lain yang Rasul SAW sebutkan ketika hadits Ibnu Abbas, ketika beliau lewat dua kuburan kemudian beliau katakan, ini orang sedang diazab dalam perkara yang menurut mereka itu ringan tetapi sungguhnya itu berat, besar dosanya, besar konsekuensinya karena mereka diazab. Yang satu terbiasa yamshi bin namimah, merusak hubungan baik antara muslim yang satu dengan yang lain, mengadu domba, memicu permusuhan, kedengkian di antara mereka dengan menukilkan omongan ini ke omongan itu. Fulan bicara katanya kamu begini, omongan yang ini disampaikan ke yang itu, fulan yang lain, sengaja untuk merusak hubungan baik yang harmonis di antara mereka. Adapun yang kedua, fakana la yastatir minal baul atau la yastanzi, tidak menutup diri dari ketika kencing atau tidak bersuci sempurna selesai dia kencing. Sesuatu yang mungkin di mata orang ringan, biasa dilakukan sehari-hari, padahal itu berat, mendatangkan azab di kuburnya. Keduanya dikubur, diazab dikubur karena itu. Makanya hadis ulama sebutkan menunjukkan bagi yang buang air kecil ada beberapa adab yang dituntut darinya. Ketika dia kencing dengan berdiri, dua adab penting yang harus dia perhatikan. Yang pertama, istitar. Betul-betul harus tertutup dari pandangan orang lain, tidak terlihat, tidak diketahui oleh orang lain kalau dia sedang kencing, berdiri. Makanya termasuk mungkar dan khawatir kita, besar kekhawatiran kita, orang-orang yang kencing sembarangan di jalan karena tidak tertutup auratnya, terlihat orang lewat mungkin saja sekilas terlihat. Atau bahkan kalau itu di terminal atau bandara atau semisalnya, tempat kencing yang berdiri itu, tempelkan di tembok, apa namanya, kloset atau apa, kloset orang kan biasa tinggal berdiri coplok celananya kemudian dengan santainya dia kencing, pikir dia laki semua. Ya emang laki semua itu toilet lelaki, tetapi haram auratmu terlihat oleh orang lain, dan salah satu sebab orang diazab dalam kuburnya tidak menutup auratnya ketika kencing. Atau makna yang kedua, dan itu syarat juga yang kedua adab dalam kencing berdiri, istibra atau istinza, bersuci. Makanya ulama sebutkan syarat yang kedua adabnya, dia harus pastikan kesucian. Artinya dia pastikan tidak terciprati oleh kencingnya. Karena orang berdiri tentunya kencingnya kuat pancarannya, dikhawatirkan dengan itu kembali dan terpercik, nyiprat kembali ke pakaiannya atau ke tubuhnya. Al-muhim, boleh kencing berdiri, dan bahkan seperti Imam Syafi'i katakan itu dawa, termasuk terapi dalam beberapa penyakit dengan kencing berdiri. Boleh, tapi dengan dua adab ini. Pastikan tertutup, tidak ada orang lain melihat auratmu. Yang kedua, pastikan kesucianmu, tidak kecipratan kencingmu. Karena dua ini tidak menutup diri dan tidak menjaga kesucian, menjadi sebab orang diazab dalam kubur. Adapun yang kedua tadi, menyebarluaskan adu domba, membuat permusuhan di antara mukminin, nyampaikan omongan fulan ke fulan yang lain yang bersangkutan, kata fulan kamu begini begitu, nah, merusak hubungan baik di antara mereka, sebab mereka diazab dalam kubur. Dari hadis ini ulama pula istimbat azab yang tentunya jauh lebih dahsyat, na'udzubillah, azab yang lebih berat, lebih parah terhadap orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat. Dari mana itu mereka ketahui? Dari hadis ini. Kenapa? Lah kalau orang tidak menjaga kesuciannya saja diazab dalam kubur, yang itu baru syarat sholat terkait wudu, bersuci, suci pakaian, suci tubuh dari yang najis, itu sudah diazab tidak menjaga itu. Apalagi yang menjadi tujuannya, ini kan wasilah, wudu, bersuci itu kan wasilahnya, bukan ibadah yang dijadikan tujuan atau dia wasilah untuk sholat. Sholat itu tujuannya, dia wudu untuk sholat. Kalau wasilahnya saja sudah seperti ini adabnya, apalagi kalau yang menjadi tujuan yang dia tinggalkan sholat, maka adabnya jelas jauh lebih parah, bahkan dikafirkan orang yang meninggalkan sholat. Dari hadis ini, yang jelas di dalam sunnah banyak nusus yang menyebutkan tentang adanya azab kubur, termasuk hadis ini sendiri. Rasul berlindung diri, Rasul perintah umatnya untuk berlindung diri dari azab kubur. Kalau itu enggak ada, kalau itu fiktif dan tidak ada hakikatnya, maka Rasulullah memerintah umatnya dan beliau juga meminta kepada Allah berlindung diri dari sesuatu yang enggak ada hakikatnya, ngapain? Sesuatu yang fiktif, sia-sia kan? Sesuatu yang enggak ada gunanya dan tidak mungkin dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintah untuk berlindung diri karena ada hakiki, benar-benar. Hanya berlindung dirilah kepada Allah darinya. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan itu banyak fitnah, cobaan dan ujian yang merongrong iman dan agama seseorang, mencoreng akidah dan imannya, bergeser karena fitnah-fitnah kehidupan, harta benda, wanita, kekuasaan, syubhat-syubhat, semuanya. Wal mamat, demikian pula kematian, karena kematian sendiri fitnah, cobaan dari Allah. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Rasul perintahkan ini karena orang semula dalam keadaan iman, yakin, gak akan terpengaruh dan seterusnya, berhasil begitu berhadapan dengan dajjal wal'iyadzu billah, dan fitnah dia luar biasa, betul-betul fitnah, likulli maftun, tanah tandus, kering, kelontang panas, dengan sekejap mata ia katakan hijaulah, langsung jadi hijau, hijau subur langsung. Allah yang beri kekuasaan dan kemampuan padanya untuk itu, sebagai fitnah, cobaan bagi manusia. Siapa yang mengingkari dia, siapa yang mengikuti dia. Orang yang terfitnah, semula dia yakin dengan imannya, terus-terus terfitnah-terfitnah hingga dia mengikuti dan membenarkan dajjal wal'iyadzu billah. Dan fitnahnya begitu kuat, maka Rasul pun memerintahkan kepada para sahabatnya dan umatnya untuk berlindung diri kepada Allah dari segala kejahatan dia. Al-Muhim, hadis seperti yang telah lalu penting dan bahkan wajib, bahkan sebagian ulama mengatakan rukun di dalam sholat untuk dibaca harus sebelum salam. Berlindung diri dari empat perkara tadi. Azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup mati, dan dajjal. Dan masing-masingnya fitnah yang begitu dahsyat, berbahaya. Makanya Rasulullah perintahkan untuk terus dan selalu berlindung kepada Allah darinya. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata kepada Rasulullah, ajarkan padaku doa yang aku baca dalam sholatku. Doa apa yang aku baca dalam sholatku? Qala qul, maka Rasul katakan padanya, ucapkan olehmu, Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku berbuat zalim pada diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampuni dosa-dosaku dari ampunan sisimu, dan rahmati aku, karena sungguh tidak ada yang merahmati kecuali Engkau, tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Muttafaqun alaih, hadis ini di Bukhari dan Muslim. Yang pertama, hadis ini begitu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena yang bertanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu